Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Durus Al-Balaghah dari Syekh Ibn Uthaymin rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang Al-Insya', yaitu al-insya' al-talabi. Telah kita lewatkan bahwasanya al-insya' al-talabi ada lima macam. Yang pertama al-amru, itu sudah kita ambil penjelasannya. Dan yang kedua an-nahyu. Ya, sekarang kita masuk ke macam yang kedua dari al-insya' al-talabi, yaitu an-nahyu. Qala al-musannif rahimahullah: وأما النهي فهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وله صيغة واحدة. Adapun nahy, maka an-nahy adalah talabul kaf, tuntutan untuk menahan diri, anil fi'li, dari perbuatan, ala wajhi al-isti'la, di atas sisi isti'la, merasa tinggi. Ya, sehingga kita dapati ya, intonasinya adalah lebih tegas. Ya, talabul kaf. Jadi an-nahyu adalah talabul kaf, tuntutan untuk menahan diri dari perbuatan. Lawan dari al-amr. Ya, kalau al-amr, talabul fi'il, tuntutan untuk melakukan satu perbuatan. Kalau an-nahyu, talabul kaf, tuntutan untuk menahan diri dari satu perbuatan. Ala wajhil isti'la, ya, di atas sisi yang lebih tinggi, yang biasanya dia merasa lebih tinggi darinya, dari yang dilarang. Walahu sighatun wahidah, dan dia an-nahyu memiliki satu sighah saja. Wahiyal mudari'u ma'ala an-nahiyah, sighahnya adalah fi'il mudari' bersama la an-nahiyah. Kaqawlihi ta'ala, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Di sini syahidnya وَلَا تُفْسِدُوا النَّهْيُ, untuk النَّهْيُ, larangan. Karena itu datangnya adalah dari zat yang maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para hambanya. وَقَدْ تَخْرُجُ صِغَتُهُ عن معناها الأصلي إلى معان أخر تفهم من مقام والسياق. Dan terkadang sigha an-nahyu, yaitu fi'il mudhari' bersama la an-nahyah, terkadang keluar dari makna aslinya. Makna aslinya apa? An-nahyu tadi, tuntutan untuk menahan diri dari satu perbuatan. Ala wajhil isti'la, ya, dari arah yang lebih tinggi, keluar dari makna aslinya. Ila ma'anin ukhar, kepada makna-makna yang lainnya. Sebagaimana ya halnya al-amr, ya, kadang keluar dari makna aslinya kepada makna-makna yang lain yang sudah kita lewatkan banyak macamnya. Ya, demikian pula nahyu, kadang ia keluar dari makna aslinya kepada makna-makna yang lain. Dari mana itu bisa diketahui? Bahwasanya di situ an-nahyu, ya, maknanya bukan untuk talabul kaf anil fi'li ala wajhin isti'la, kepada makna yang lain. Tufhamu minal maqami wasiyaqi, ya, makna lain tersebut difahami dari maqam, keadaan, dan juga konteksnya. Seperti dari an-nahyu, ya, berpindah kepada makna doa, contohnya fala tushmit biyal a'da. Ya, hanya saja percontohan ataupun mendatangkan contoh untuk doa dengan ayat ini kurang tepat, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Contoh yang lebih tepat banyak. Ya, diantaranya Rabbana la tu'akhidna innasina, wahai Rabb kami, janganlah engkau mengazab kami jika kami lupa. Di sini la tu'akhidna, ya, dia tidak kita katakan an-nahyu, tapi ad-du'a. Ya. Kenapa? Karena arahnya bukan dari atas ke bawah. Iya. Tapi dari bawah ke atas. Sehingga dalam i'rab pun kita harus beradab ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan la tu'akhidna, jangan dikatakan la nahiyah, tapi la du'aiyah. Kenapa? Karena arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari an-nahyu kadang beralih kepada makna iltimas. Ya, ka qaulika liman yusawik, larangan kepada orang yang sederajat, setingkat, seprofesi, seumur denganmu. Ka qaulika liman yusawika, la tabrah min makanika hatta arji'a ilaik. La tabrah min makanik, jangan kau berpindah dari tempatmu. Ya, tetaplah kamu di tempatmu. Hatta arji'a ilaik, hingga aku kembali kepadamu. Iltimas. Tidak pas untuk dikatakan di sini apa? Sebagai nahi. Kenapa? Karena ya, arahnya kepada orang yang sederajat denganmu, setingkat denganmu. Ya. Kalau kamu larang dia, tentunya temanmu akan tersinggung. Karena satu tingkatan denganmu. Kemudian juga kadang beralih dari an-nahyu kepada at-tamanni, angan-angan. Ya. Yaitu ketika arahnya kepada sesuatu yang tidak mungkin dilarang. Ya. Contohnya la tatlu', kata la tatlu', janganlah engkau terbit, pada ucapan penyair pada rojaz yang madzu. Ya lailu tul, ya naumu zul, ya subhu qaf, yang betul qif ya, waqafa yaqifu qif, ya subhu qif la tatlu'i, wahai malam tul, teruslah ya memanjang. Ya naumu, wahai tidur zul, sirnalah, hilanglah. Ya subhu, wahai waktu subuh, qif, tahanlah, berhentilah. La tatlu', jangan kau terbit dulu. Di sini la tatlu' tamanni. Ya, kenapa? Karena subuh tidak mungkin bisa diperintah. Juga diantaranya an-nahyu kadang ya beralih kepada makna at-tahdid, ancaman. Ka qaulika li khadimik, seperti ucapanmu kepada pembantumu. La tuti' ghairi, kamu jangan menaati selainku. Di situ ada ancaman. Mafhumnya, kalau kamu menaati yang selainku, maka ada akibatnya. La tuti' ghairi. Dan di sana ada makna-makna yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis kitab Durus Al-Balaghah. Disebutkan di dalam kitab Jawahir Al-Balaghah. Di antaranya untuk irsyad, bimbingan. Ya, nahi larangannya untuk bimbingan. Seperti dalam ayat la tas'alu an asyya'a in tubdalakum tasu'kum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu. In tubdalakum tasu'kum, yang mana jika ya tubdalakum, ditampakkan ya, disampaikan kepada kalian, tasukum, akan membuat kalian sedih. Ya, ini bimbingan. La tas'alu, jangan kalian bertanya tentang sesuatu, kalau diberitahukan kepada kalian, hanya akan membuat kalian sedih, susah. Ya, juga diantaranya makna yang lain adalah ad-dawam. Ya, makna terus-menerus. Contoh, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan sekali-kali kamu menyangka ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Wala tahsabanna ad-dawam, jangan sekali-kali. Iya, selamanya kamu jangan menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lupa, lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Juga di antaranya katanya bayanul aqibah, penjelasan tentang akibat dari satu amalan, satu perbuatan. Contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya, janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup. Ya, di sini dijelaskan tentang akibat dari mereka, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, itu bahwasanya mereka dalam keadaan hidup. Ya. Di sini larangannya fungsinya untuk menjelaskan akibah. Ya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah sekali-kali kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka adalah orang-orang yang mati, bahkan mereka hidup. Di antara makna yang lain dari an-nahyu adalah beralih dari makna aslinya an-nahyu kepada at-tai'is. At-tai'is. Ya. Ya, ini membuat orang putus asa. Ya. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, la ta'tadziru. Jangan kalian meminta udzur. Ya, jangan kalian menyampaikan alasan-alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini tujuannya untuk membuat putus asa mereka dengan larangan ini, la ta'tadziru. Kemudian juga diantaranya, ya, an-nahyu kadang beralih kepada makna al-karoha. Ya, makna al-karoha makruh. Contoh, la taltafitu anta fi sholat. Jangan kau menengok dalam keadaan kau sedang sholat. Ya, makruh. Adapun kalau dia ke belakang menengoknya, maka membatalkan sholatnya. Juga diantaranya, larangan fungsinya untuk taubih. Ya, an-nahyu beralih dari makna aslinya kepada taubih, fungsinya cercaan. Contoh, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah. Jangan kamu melarang dari satu akhlak sedangkan kamu sendiri melakukannya. Taubih. Juga diantaranya al-i'tinas. I'tanasa ya'tanisu i'tinas. Membikin tentram, tenang orang lain. Contohnya, la tahzan innallaha ma'ana. Sabda Rasulullah, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Itu al-i'tinas. Juga diantaranya at-tahqir. Fungsinya at-tahqir, untuk merendahkan dan meremehkan. Contohnya ucapan penyair, la tatlubil majda innal majda sulamuhu su'bun wa'ish mustarihan na'imal bali. Kepada orang yang bermalas-malas, tidak semangat untuk belajar ataupun mencari kemuliaan, la tatlubil majda. Kamu tidak perlu mencari kemuliaan. Innal majda sulamuhu su'bun. Karena kemuliaan itu tangganya berat. Wa'ish mustarihan na'imal bali. Silakan kamu hidup santai. Ya, pikiran kamu na'im al-bal, plong, ya. Na'im al-bal, dalam keadaan benakmu itu terasa nikmat. Ini untuk tahkir, la tatlubil majda, engkau tidak perlu mencari al-majd. Ya. Innal majda sulamhu su'bun, karena kemuliaan itu tangganya adalah sulit, susah. Ya. Ini untuk tahkir, merendahkan. Ini ketika diucapkan kepada orang yang memang ya tidak semangat untuk mendapatkan kemuliaan. Ya. Di kitab Jawahir al-Balaghah ada soal-soal, ya. Silakan nanti soal-soalnya atau soal-soal berupa jumlah-jumlah yang akan disebutkan nanti tinggal ditentukan. Ya, dari kalimat-kalimat yang ada itu fungsi dari an-nahyu untuk apa? Apakah untuk an-nahyu sesuai dengan makna aslinya talabul kafanil fi'li ala wajhil isti'la atau sudah beralih kepada makna yang lain? Ya, di situ di antara contohnya ada dari ayat Al-Qur'an dan juga banyak dari bait syair. Ya. Nanti insyaallah kita posting. Baik, sekarang kita lihat syarahnya. Asyarah syarah. Wa amma an-nahyu, adapun larangan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, An-nahyu talabul kaffi 'anil fi'li 'ala wajhil isti'la'i bi sighatin wahidah. Larangan adalah talabul kaff, tuntutan untuk menahan diri dari perbuatan 'ala wajhil isti'la', di atas sisi merasa tinggi. Iya. Bi sighatin wahidah, dengan satu sighah saja. Ma lahu illa sighatun wahidah, tidak ada untuk an-nahyu kecuali satu sighah saja. Wa hiya la an-nahyah, yaitu la an-nahyah. Walihada, oleh karenanya kalimat ijtanib utruk, da' ijtanib jauhilah, utruk tinggalkan, da' juga semakna tinggalkan, tajannab jauhi, hadhihi laisat nahyan. Kalimat-kalimat ini, ijtanib, utruk, da', tajannab, ini bukanlah nahi. Ya, ma'annaha talabunil kaf, meskipun kandungan maknanya adalah talabunil kaf, tuntutan untuk menahan diri. Ya, ijtanib, utruk, da', tajannab, maknanya talabunil kaf, tapi dia tidak dikatakan sebagai an-nahyu. Ya, talabul kaf anil fi'li. Karena nahyu lahu sighatun wahidah, karena nahyu hanya memiliki satu sighah saja yang tertentu muayyanah. Wa hiya al-mudari'ul maqrunu bila an-nahyah, yaitu fi'il mudari' yang digandengi dengan la an-nahyah. Ka qawlihi ta'ala, contohnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tushmit bil a'da'a, wal amthilah katsirah. Jangan kau menjadikan senang dengan sebabku musuh-musuh. Dan contoh-contohnya sangatlah banyak. Ya, qauluhu kad'a, ucapan sahib Turus al-Balaghah, kad'a yang keluar dari makna aslinya an-nahyu kepada ad-du'a, contohnya fala tushmit bil a'da'a, jangan kau membuat senang dengan sebabku musuh-musuh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin mengomentari contoh yang didatangkan dalam kitab Turus al-Balaghah, la yahsun al-mithalu bihadha, tidak bagus al-mithal bihadha, mendatangkan contoh seperti ini untuk doa. Larangan yang fungsinya untuk doa tidak pas. Ya, didatangkan dengan contoh ayat ini, fala tushmit bil a'da. Hadhihi na'am, law wujjat lillahi 'azza wa jalla lakana sahiha. Contoh ini benar. Seandainya diarahkan kepada Allah 'azza wa jalla. Ya. Jadi ucapan ini fala tushmit bil a'da, kalau diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla, benar ini doa. Ya Allah, ya Allah, la tushmit bil a'da, ya Rabb, la tushmit bil a'da, jangan kau membuat musuh ya senang dengan apa yang menimpa diriku dari kejelekan. Ya, kenapa? Li'annahu ja' fil hadith ata'awudh min syamatatil a'da, karena telah datang dalam hadith permohonan, yakni meminta perlindungan dari membuat musuh-musuh senang. Fala wujjat lillahi kana du'aan, seandainya itu diarahkan kepada Allah, fala tushmit bil a'da, maka nisai ini sebagai doa. Walakin, akan tetapi, idha wujjat lil makhluk alladhi hu a'la minka, wa in kanu yatasahaluna yaquluna du'a fala yanbaghi. Akan tetapi, ya, apabila ucapan ini fala tushmit bil a'da diarahkan kepada makhluk yang ia lebih tinggi kedudukannya darimu, meskipun mereka ya ahlul balaghah bermudah-mudah dengan mengatakan itu juga doa, fala yanbaghi, maka ini tidak seyogianya, tidak pantas. Ya, karena fala tushmit bil a'da adalah ucapannya Nabi Harun kepada Nabi Musa, disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa, qala bi sama khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibn umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al-a'da wa la taj'alni ma'al qaumi adh-dhalimin. Ucapannya Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, ya, tatkala ditinggal, dititipkan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Harun karena ada janji beliau dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam, maka kaumnya Nabi Musa menyembah ya anak sapi. Maka tatkala beliau kembali, maka beliau murka marah kepada Nabiullah Harun, sehingga beliau menarik kepala saudaranya, menarik jenggotnya. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa, "Fala tushmit bil a'da, jangan kau membuat musuh senang dengan apa yang kau perbuat terhadap diriku. Saya sudah berupaya ya untuk mencegah dan melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah, dari beribadah kepada anak sapi. Wa kadu yaqtulunani," gitu. Kata Nabi Harun, hampir-hampir mereka itu membunuh saya, gitu. Sehingga karena ini arah pembicaraannya adalah dari makhluk Nabi Harun kepada makhluk yang lain yang lebih mulia, Nabi Musa, maka tidak pas untuk dikatakan doa. Ya, tidak tepat, sehingga percontohan dengan ayat ini untuk doa. Balian bagi an yuqal, bahkan seharusnya dikatakan innahu tarajin. Ini adalah harapan. Aw nahwi dzalik, katanya semisal atau semakna dengan itu. Bukan dikatakan doa. Kalau doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih tepat dikatakan taroji, harapan atau yang semisalnya. Ya. Lakin idza wujjihat lillah, tetapi kalau diarahkan kepada Allah, contoh ayat Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan juga Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Hadza du'a, maka ini du'a. Larangan ini la tuhammilna la tu'akhidhna disebut dengan du'a karena arahnya kepada Allah zat yang maha tinggi. Yani yahsun an numathila, di sini keliru cetak, harusnya badala ya, enggak tepat kalau ya dulu. Yani yahsun, yani baik, an numathil, untuk kita contohkan, badala hadhil ayah, sebagai ganti dari ayat ini, ayat tadi, fala tushmit bil a'da, dengan ucapan Allah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhto'na. Jadi yang lebih tepat adalah mengganti contoh tadi, fala tushmit bil a'da, dengan yang semisal Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhto'na. Untuk contoh apa? Nahi yang dibawa kepada makna ad-du'a. Kemudian juga wat-tahdid. Ya, at-tahdid. Ancaman. Wa min dhalika aydhan qawluhu ta'ala, di antara contohnya juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah menipumu. Kebebasan orang-orang kafir berbolak-balik di negeri itu. Hadza tahdidun laisa lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman bukan terarah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Tahdidun li haula'i alladziina yataqallabuna fil bilad. Ini bahkan adalah ancaman bagi mereka yataqallabuna fil bilad, yang bebas leluasa berbolak-balik di negeri itu dari orang-orang kafir dan musyrikin. Walihada qala ba'daha, oleh karenanya setelah ayat ini Allah lanjutkan, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanyalah kenikmatan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam wa bi'sal mihad, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, kita bacakan dulu dan sedikit terjemahkan makna dari contoh-contoh yang nanti silakan ditentukan. Apakah dia termasuk an-nahyu sesuai dengan asal peletakannya atau sudah beralih kepada makna yang lain. Sebutkan di situ yang pertama contohnya, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Di sini apakah an-nahyu atau ad-du'a atau iltimas atau yang lainnya, silakan ditentukan. Ya, ini maknanya zahir jelas ayat ini. Kemudian juga di antara contohnya, fala tulzimanna an-nasa ghayra tiba'ihim fatat'aba min tulil 'itabi wa yat'abu. Jangan sekali-kali kamu memaksakan manusia ya pada apa yang selain kebiasaan mereka, tabiat mereka, sehingga kamu akan menjadi capek karena terus-menerus engkau mencerca mereka, menegur mereka, dan mereka pun merasa capek juga. Kemudian wala taghtarir minhum bihusni bashashati bihusni bashashah fa aktharu imadil bawariqi khullabu. Jangan kau terpedaya dari mereka bihusni bashashatin, dengan kebagusan basyashah, senyuman mereka. Fa'aktharu imadil bawariqi khullabuh, dengan dicek ya, makna imad dan al-bawariq, jamak dari bariqah, ya, dan juga khullab. Kemudian yang ketiga, fala tahij in kunta dha irbatin harba akhid tajribati al-aqili, ya. Tinggal dibuka di kamus ya. Kemudian la ta'tadhiru al-yawm. Kemudian la tahsabil majda tamran anta akiluh, lan tabluga al-majda hatta tal'aq as-sadra. Jangan kau menyangka al-majda, kemuliaan adalah tamran anta akiluh, kurma yang engkau sedang makan. Lan tabluga al-majda hatta tal'aq as-sadra, engkau tidak akan bisa sampai ke kemuliaan hingga engkau menjilati kesabaran, ini merasakan kesabaran. Kemudian juga la tahtajib 'anil 'uyuni ayyuhal qamar, jangan kau bersembunyi dari mata-mata manusia wahai al-qamar, bulan. Kemudian la ta'ridanna li Ja'farin mutasyabbiha bi nadayadaihi falasa min andadihi, jangan kau muncul ya kepada Ja'far, menampakkan kepada Ja'far dalam keadaan kau mutasyabbiha, berupaya menyerupai, ya, menyaingi Ja'far binada yadaihi, dengan kemuliaan kedua tangannya. Falasta min andadi, karena kau tidaklah sepadan dengan Ja'far. Ja'far adalah orang yang sangat dermawan, yang kau tidak akan bisa serupa dengan dia dalam kedermawanan. Kemudian yang kedelapan, la tai'asu antarist antastariddu majdakum falarubba maghlubin hawa thumartaqa. La tai'asu, jangan kau berputus asa. Antastariddu majdakum, untuk kau bisa mengembalikan kemuliaan kalian. Falarubba maghlubin, terkadang ada orang yang maghlub, terkalahkan ya, hawa, jatuh dia. Thumartaqa, kemudian setelah itu dia bangkit kembali. Kemudian wala tajlisu ila ahli dunya fa inna khalaiqas sufaha tu'di, jangan kau condong dan duduk bersama ahli dunya, karena makhluk-makhluk yang bodoh tu'di, hanya membuat menularkan kejelekan-kejelekan ya. Ya, cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.